Kecuali diselamatkan dari siksa-Nya Allah yang terhormat. melakukan dosa besar. Maka nafsu mutmainnah itu pantas dikatakan jiwa yang tenang, karena apa? Dia jiwa yang mendapatkan jaminan aman dari siksa. Yang kedua yang sudah kita bahas juga, as-shadiqatu bitauhidillah. Siapa jiwa yang tenang itu? Jiwa yang tenang nafsu mutmainnah itu jiwa yang as-shadiqatu bitauhidillah. Jiwa yang membenarkan, jiwa yang berprinsip, jiwa yang berpegang kepada nilai-nilai ketauhidan. Ya, tidak ada yang menjadikan orang itu tenang hidupnya kecuali dia bertauhid. Kecuali dia bertauhid, kata-kata la haula wala quwata illa billahi ma'i ma'i. Kawan-kawan caleg ini harus betul-betul bertauhid. Ya. Kawan-kawan calon kalau ada yang harus betul-betul bertauhid. Tidak ada yang terjadi, jangankan pada diri kita di alam semesta saja, tidak ada yang terjadi di luar kudrah dan firadah Allah. Ini menceritakan wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada al-urjumil qadim. لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Yang angkat pada diri kita, kita kan bagian kecil dari keseluruhan alam ini. Di alam semesta saja yang begitu luas, lebih makro, tidak ada yang terjadi di luar kudrah dan iradah. Ini ulama-ulama sangat sederhana dulu mengajarkan kepada kita, meskipun tidak sesederhana itu, ketika menanamkan kepada kita sifat-sifat wajib bagi Allah, mana kita hafal wujud, kita bakar, mukhalat, takulil, hawadis, ikhiyamu, binafsihi, wahdaniya, kudrah, iradah, ilmu, ayasana, pasara, kudrah, iradah, kudrah, kuasa, iradah, kehendak. Karena harus ditanamkan ada kudrah, ada kuasa Allah, ada iradah, kehendak Allah, dan kehidupan kita tidak pernah lepas dari kudrah, kuasanya Allah, dan iradah. Kita tidak perlu illa Allah, syaitan, ayyakul, ada hukum, bayakul. Ketahu kita tidak seperti yang punya kekuatan, katakan perintahmu menarikkan sulki bukti muljanan tasha. Satu saat nanti wadang zi'un muljanin man tasha. Lagi mulia karena wadu'izu man tasha. Satu saat tidak mulia wadu'izu man tasha. Dia akan khairin naka ala kulli syaitu kulit. Semuanya. Tukil mulka man tasha. Allah berikan karena Allah kehendaki kekuasaan itu diberikan kepada yang bersangkutan. Satu saat wadang zi'un yang punya power yang sangat powerful, ingat satu saat nanti wadam zi'un mulka bintang tersebut. Yang sedang mulia top rank, wadam izuman tersebut. Karena kau muliakan siapa yang kau, wadam izuman tersebut. Nanti satu-satu bisa jadi underdog. Itu kehendak Allah, tapi semuanya dia dikeluarkan. Di tanganmu ya Allah ada kebaikan. Tidak pernah ada perlakuan Allah pada diri kita ini berupa kezaliman. Semuanya diberikan pesan-pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin orang bisa menyimpulkan ini kalau dia tidak as-shadiqatu bitauhidillah, membenarkan, berpegang, berprinsip pada nilai-nilai ketauhidan. Orang-orang yang bertauhid itu kan orang-orang yang tenang. Bukannya an-nafsul mutmainnah, kenapa dia tenang? La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Karena jangan sampai tidak pernah melibatkan kebesaran Allah dalam kehidupan. Jangan sampai tidak pernah melibatkan kebesaran Allah dalam kehidupan. Kita dalam agama diajarkan rencananya insyaallah. Rencana insyaallah. Padahal takulanna inni fa'ilun dzalika wa la ya'lamu. Jangan sekali-kali kau berucap kayak Muhammad ini fa'il. Sesungguhnya aku akan melakukan itu esok hari. Illa ya Allah, kecuali insya. Orang berkata insya Allah. Planningnya insya Allah. Hasilnya bagaimana? Masya Allah. Planningnya rencananya insya Allah. Terserah nanti. bagaimana kalau Allah mengizinkan hasilnya, masya Allah, sekehendak Allah hasil. Berhasilnya alhamdulillah, tidak berhasilnya illallah, di luar dugaannya, di luar ukurannya sudah sangat kecil, barangkali gagal, oh gagal, gagal, berhasil, subhanallah, amazing, subhanallah. Wa syarjul bajri musafirullah lalika taqdiru ma'asisi ma'li. Jadi seringkali kan kita tidak melibatkan kebesaran Allah, bahkan seringkali kita tidak menghadirkan diri kita sebagai hamba Allah. Seringkali kita itu tidak menghadirkan diri kita sebagai hamba Allah. Bahwa kita ini hamba dan ada Tuhan kita. Kesombongan itu tidak menghadirkan dirinya sebagai hamba. Sombong kata Allah, Al-Kibriya'u lidai. Allah sampaikan dalam hadis kursi, Al-Kibriya'u, kesombongan itu lidai, pakaianku. Al-Kibriya'u, kesombongan itu, Allah yang mengungkapkan dir, pantas. Pantas kata Allah, Atoi karamun, Atoi karamun, pemberian aku karamun, tinggal ngomong. Azabi karamun, siksaku tinggal ngomong. Mana tinggal ngomongnya, inna barakuhu ila arad al-shay'an. Ayyaku la barakuhun karamun. Atoi karamun, wa'azabi karamun, pemberian aku tinggal ngomong. Dan siksaku tinggal ngomong. Al-Mutakabir itu milik Allah. Al-Mutakabir asmal husna itu milik Allah. Makanya Allah katakan Al-Kibriya'u lidai. Kesombongan itu pakaian aku. Gak pantas kita manusia memakai pakaian Allah namanya Al-Kibriya. Maka ketika kita sombong. Lemah kita semantumul bukara ya Allah. Kalian itu orang-orang yang berhajat kepada Allah. Jadi jangan sombong, makanya diajarkan dalam agama tawadhu. Tawadhu rendah hati. Yang punya ilmu ingat wa qawlul ilmi 'alim. Yang punya ilmu harus disadarkan wa qawlul ilmi 'alim, dan di atas yang punya ilmu masih ada lagi yang berilmu, yang berilmu, yang berilmu sampai nah subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Saya ketemu dengan orang yang bahasa kehidupannya itu selalu dengan bahasa ayat. Ternyata memang dia meniru pada orang yang disebutkan dalam literatur tasawuf itu. Orang yang selalu berucap dalam ucapannya selalu bahasa Al-Quran. Bagaimana rencana besok? Rencana besok itu pada takulan hari ini fahimul dhalika roda illa yusya. Kalau gak tahu gimana, kulla yusibana illa maka tawabahuna. Gimana rencana kita besok ini? Pada takulan hari ini fahimul dhalika roda illa yusya. Karena sekali-kali kau berucap, kita akan melakukan itu kecuali Allah mengizinkan. Gimana kalau gak tahu kulla yusibana illa maka tawabahuna. Katakanlah hai Muhammad, lai musibana, tidak akan ada yang bisa menimpa kita illa maka tawabahuna, kecuali memang Allah sudah tetapkan. Kecuali Allah sudah tetapkan. Tapi kan kalau orang kemudian merujuk mengembangkan perkara bahwa memang Allah sudah tetapkan, dia tenang sebetulnya. Tidak ada suruh bang. Maka sekali lagi saya katakan, jalankan pada diri kita. Pada konteks yang lebih luas saja alam semesta, tidak ada di luar kendali, kudrat dan kuasa. Jadi wajar kalau orang-orang yang jiwanya tenang itu, orang yang memang sabiqah di tauhidiyah. Ini kita tumbuhkan, yang punya tetap kita itu diri Allah. Yang powerful juga itu diri Allah. Yang barangkali dalam kondisi dia tidak berpunya, itu juga karena kehendak Allah selesai. Maka filosofi kehidupan orang dulu kan ya. Terus sekumpulan ulama-ulama dari Jawa Timur pernah saya duduk satu meja karena mereka sepuh-sepuh. Orang bilang, ah itu sih ulama tradisional. sarungan itu. Oh, tapi ucapannya perkara itu diperhitungkan. Apa ucapan yang saya dengar? Orang sekarang itu kurang kekuatan keyakinan. Orang sekarang itu kurang kekuatan keyakinan. Dia baca Quran. Ini yang kemudian bisa jadi kata Nabi, rubbatalil Quran wal Quran kuyamanmu. Rubbatalil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran? Wal Quran kuyamanmu, dan sedangkan Al-Quran justru mengutuk diri orang yang membaca itu. Tadi dibacakan oleh Imam itu. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Sinabung udah duluan. Sinabung udah. Sekarang apa? Itu belum dibacakan Quran kepada mereka. Lalu diturunkan agar law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur, bangkit. Itu sekarang ini orang maaf berbicara kebenaran tapi tidak benar. Bicara kejujuran tapi jauh dari kejujuran. Bicara keadilan malah kezaliman. Bisa jadi yang kemudian tadi katakan rubah dari Al-Quran, wal-Quran itu nyalakan. Banyak orang yang membaca Al-Quran, dia tidak dapat pahala, justru Al-Quran mengukur dirinya. Dia baca Al-Quran, justru Al-Quran mengukur dirinya. Apa maknanya? Dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Persisnya Allah sindir dalam Al-Quran. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab fala ta'malun. At-ta'muruna an-nasa bil birri. Apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri untuk berbuat baik. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Al-Qur'an. Apalah takdirun, apakah tak dipikirkan. Makanya sekarang omongannya tidak dianggap, karena cuma bicara kebenaran tapi jauh dari kebenaran. Bicara keadilan jauh dari nilai-nilai keadilan. Bicara kejujuran malah sangat dekat dengan ketidakjujuran. Rubat takdir kurang berkurang jemaah. Kembali lagi itu, satu meja saya makan, ada seorang sepuh mengatakan di Jawa Timur, orang sekarang itu kurang yakin. Sekarang kalau ditanya, ah saya cukup dua anak saja. Begitu. Saya cukup dua anak saja. Atau ketakutan yang luar biasa. Yang orang dulu anaknya. Berapa bulan? Oh tiga. Termasuk juga kurang yakin. Dua redaksi ayat soal ini. Allah sampaikan, coba nih, Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahu. Kata Allah, kami akan memberikan rizki kepada kalian, hai orang-orang, wa iyyahu, dan kepada anak-anak kalian. Itu satu redaksi ini. Redaksi ayat yang kedua, nahnu narzukukum wa iyyahu. Dari sini orang sudah tidak banyak yakin pun. Saya punya kawan masih muda, anakku udah 8, setahun 1. Dan subhanallah, itu hampir semua akan menjadi hafiz Al-Quran. Saya ngiri betul ya Allah, anaknya 8 usianya masih 40. Anaknya 8, usianya 40, berarti bisa jadi setahun 1 kan? Iya. Saya kalau datang ke rumahnya, ya Allah. Ini orang dalam kali yang begitu hebat keyakinannya, nahnu narzuqukum, bukan hanya dia bisa mensuplai nafkah lahir, tapi sampai bisa menciptakan sebuah kondisi rumah tangga yang hampir akan diisi oleh hafiz-hafiz Al-Quran. nahnu narzuquhum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ada pertanyaan, Ustaz, fungsi otak kita di mana? Kalau berbicara kepasrahan, kepasrahan itu memang ketika ini sudah buntu. Maka karena seringkali kita kemudian tidak ada kepasrahan yang total, karena seringkali masih mengandalkan ini. Ada pertanyaan kemarin dalam sebuah kajian di kantor itu, Ustaz, kalau gitu fungsi akal orang maksimalkan. Maksimalkan fungsi akal ini, pakai karena Allah perintahkan untuk memaksimalkan. Tapi satu saat ada satu kondisi, bukan hanya dialami oleh kita, Immanuelkan. Immanuelkan ilmuwan. Apa dia bilang? Saya terpaksa menghentikan penelitian ilmiah saya. Kalau sudah penelitian ilmiah, dasarnya maksimalisasi penggunaan otak. Terpaksa saya menghentikan penelitian ilmiah saya. Hanya sekedar untuk memberikan ruang pada hati saya mempercayai apa yang saya tidak percaya lewat otak saya. Saya terpaksa menghentikan penelitian ilmiah saya, kata orang. Terpaksa saya hentikan penelitian, sudah buntu. Hanya sekedar untuk memberikan ruang pada hati saya mempercayai apa yang saya percaya dan saya tidak percaya. Makanya Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebenarnya orang memahami Isra dan Mi'raj mudah sekali sebetulnya. Ada pendekatan linguistik Al-Qur'an itu. Maizingnya itu Subhanalladzi asra bi'abdihi maha suci Allah. Dimulai dengan Subhan, itu diberikan ruang pada hati untuk mempercayai apa yang tidak dipercaya oleh otak. Kembali lagi keyakinan. Kalau orang itu keyakinannya kurang mantap, itu karena apa? Seringkali dia berpikir gimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti. Tapi ketika kepasrahan itu sudah ada, tentunya kepasrahan yang diawali dengan ikhtiar kepada pasrahan itu. Fa'idah asam dapat tawakkan atau tawakkan. Fa'idah asam takkan asam dulu. Berusaha bertekad baru pada Allah. Maka lalu bagaimana hasilnya? Masya Allah. Orang banyak kemudian down. Down dia. Jatuh dulu karena apa? Berhasil dengan hitungan-hitungan yang detil. Ternyata di luar dugaannya. Bahkan hitungan-hitungan margin errornya itu sampai jatuh itu. Karena begitu hebatnya dia yakin dengan segalanya. Gagal, down. Ini apa? Karena tidak melibatkan kebesaran Allah. Insya Allah. Sering kali kita tidak mengatakan insya Allah. Masya Allah sering juga kita. Alhamdulillah juga kadang-kadang. Sering kali juga hanya pada nikmat. Padahal tidak ada nikmat pun konteksnya alhamdulillah. Kenapa orang-orang yang panggil dulu oleh Allah masuk surga itu adalah orang-orang yang alhamdulillah. Ada Al-Hamidun, ada Al-Hamadun. Al-Hamidun sekedar memuji. Dalam konteks dia mendapatkan ni'mat. Ada Al-Hamadun, orang yang Alhamdulillah. Tidak dalam konteks nikmat saja. Bahkan tidak diberi, dia masih bilang Alhamdulillah. Ketulusannya berbeda. Ketulusannya berbeda orang yang berucap Alhamdulillah karena mendapatkan. Dengan orang yang Alhamdulillah karena tidak mendapatkan. Ketulusannya berbeda. Hebat orang ini, dia tidak mendapatkan, tapi dia masih bilang Alhamdulillah. Kalau yang Alhamdulillah karena dapat, wajar saja. Puji, kalau dia tidak dapat, apakah dia bilang Alhamdulillah? Tentu. Tapi orang yang mendapatkan Alhamdulillah, itu belum tentu sehebat orang yang tidak mendapatkan bilang Alhamdulillah. Tidak mendapatkan, dia masih bilang Alhamdulillah, apalagi dia mendapatkan. Ini yang dikatakan, Allah yang yud'a ilal jannati al-mihrmadu. Allah yang duluan. Man yum'ah yang bakal dipanggil bilal jannah dimasuk ke dalam surga ke al-hammadun, orang-orang al-hammadun al-ladina yahmadun Allah ala kulli hari, orang yang terus memuji Allah alhamdulillah ala kulli hari dalam kondisi apapun, dia masih membahasakan hidup ini dengan bahasa ni'am alhamdulillah. Orang tua kita tidur di sudahlah syukur ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak pernah tidak diberi Allah. Selalu diberi. Bahkan kadang-kadang kita tidak minta. Kita tidak minta Allah beri. Tapi yang menguji motornya, menguji mobilnya, serahkan kepada Allah dari mobil. Yang bawa mobil tadi habis matiin, kunci-kunci itu, serahkan gak mobil kepada Allah. Kayaknya gak semuanya. Nah, boleh kunci. Tadi malam kita tidur. Minyak. Kita bangun buka garasi masih ada mobil-mobil kita. Oh, ibu, anak, istri, oh, sehat, alhamdulillah. Allah bila ilaha illa wa na'ayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Siapa yang jagain? Orang yang punya sapannya, sapannya tidur. Saya sering masuk konflik, mau ceramah subuh. Sapannya saya tidur. Kita tidur nyenyak, siapa yang jagain? Allah bila ilaha illa wa na'ayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah kasih, ada banyak orang yang gak minta. Kita sampai di kantor selamat rutinitas tadi, kita terjebak pada rutinitas pun. Kita tidak libatkan kebesaran Allah. Senin kita kerja lagi sampai kantor, subhanallah, dari sini sampai ke kantornya, siapa yang berikan proteksi? Sepanjang perjalanan, perginya, pulangnya, orang-orang yang kita tinggalkan, yang kita cintai, siapa yang diadakan, semuanya olehnya. Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Allah yang pelihara, kita tidak bisa. Allah, Tuhan Allah, la ilaha illa wa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Maka sebenarnya tidak pernah, tidak ada nikmat. Orang tidak meminta, saja diberi. Engkau tidak minta. Makanya Allah sangat marah kalau sebetulnya orang tidak minta. Man lam yas'al dalam sebuah hadis sahih, man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Rasulullah man lam yas'alillah, sebenarnya ketika kita tidak minta kepada Allah, Allah marah dalam hadis sahih. Man lam yas'alillah, siapa orang yang tidak minta kepada Allah, yaghdab 'alaih, Allah akan marah atas dia. Semuanya bermuara kepada orang yang as-shadiqah fi tauhidillah. Orang yang berprinsip, berpegang. Itu pokoknya anaknya dulu banget. Ayah saya 11. Cuma seorang guru. Guru, kalau berpikir sekarang guru anaknya 11. Saya yakin anaknya ada yang gak sekolah. Karena takut apa? Oh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang melakar di atas muka bumi Allah jamin rizkinya. Minhum man yamshi ala batni. Ada yang Allah kasih rizki dan itu konteksnya berjalan di atas perut. Minhum man yamshi ala batni. Ada yang berjalan di atas perut makhluk Allah. Siapa dia? Ular dikasih rizki. Wa minhum man yamshi ala rijlain. Ada yang berjalan di atas dua kaki kita. Wa minhum man yamshi ala arba, ada yang berjalan di atas empat kaki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha. Semua dikasih rezeki. Dikasih. Kalau ingin lebih ikhtiar. Begitu. Orang yakinnya dulu. Sekarang tidak. Ya. Larinya ke paranormal. Ya, mau jadi calon kan tanya ke Sukabumi kemana. Dan sebut Allah wa ni'man wakil ni'man maula. Disitulah hebatnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat-kalimat yang diajarkan kepada kita kan. Kalimat-kalimat yang sebetulnya menjadikan diri kita tenang. Hasbunallah wa ni'man wakil ni'man maula. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana. Kalimat-kalimat kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Adam, Rabbana wa qulna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Curhat kepada Allah akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah mengadu, jangan kepada siapa-siapa, mengadu kepada Allah. Curhat kepada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan pengampunan dari Allah, ampunan dosa. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, yang berdoa rahmat, ay rahmat berkejarhana, dibebaskan dia dari siksa Allah yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan surah An-Nisa ayat 69, wa mayyuti indah wa rasul, wa ulaika ma'alladina ha'amu'allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhadai wa salih. Di balik musibah tadi, walaupun luar aku. Ada tiga. Jadi kalau dari ayat ini bisa disimpulkan, justru di situ ada ni'mat, ada pahala yang besar. Yang belum tentu kita dapatkan pahala lewat ibadah kita. Siapa bisa memastikan tadi ada pahalanya? Wallahu a'lam, malaikat cuma sekedar mencatat. Tapi pahala di balik musibah itu pasti. Pahala di balik musibah itu pasti. Tiga, itu pasti. Dengan syarat disikapi dengan wabah syirik sholat. Di situ Allah. Makanya justru nikmat itu di situ. Tapi menyikapinya dengan syubhat. Subhanallah, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, dizalimi, subhanallah. Apa sebab itu terjadi? Karena kudrah kuasa dan iradahnya Allah. Jangan sombong kita. Oh enggak, semua terjadi karena kehendak Allah selesai. Makanya pujilah subhanallah maha suci. Walhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Justru itu nikmat. Coba bayangkan begitu indah orang menjalani kehidupan ketika yang pahitnya saja dia sikap bisa akan dia mendapatkannya. Maka sebetulnya kalimat alhamdulillah itu tidak melulu untuk sesuatu yang nikmat. Bisa jadi kita harus berucap alhamdulillah berkali-kali ketika ada sesuatu yang pahit ada sedang kita alami. Dan inilah orang-orang yang bakal dipanggil duluan oleh Allah masuk surga yang lama. Bukan hanya sekedar alhamdulillah dapat nikmat, keputusannya pulau teruji. Itu hebat orang ketika mendapatkan ujian dia bilang alhamdulillah itu. Nanti dia biarkan pasti bihamdillah. Sucikan Tuhanmu. Dan pujilah dia. Wahum binas sajidin, malah direspon dengan banyak sujud. Wahum rohkaka hatta yatiyakan yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada dirimu. Jangan berhenti beribadah. Nah, yang kedua sih ya. Nabi idaja nasrullah iwan. Wa'aitan nasayadkudu nabihi illahi al. Tapi menyikapinya sama saja coba. Ada ayat yang sama punya pasal. Bihamdi Rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Rasulullah saja masih diajarkan musibah responnya pasti bihamdi. Enaknya idza jaa nasrullahi wal fath. Itu orang-orang yang masuk Islam itu. Dulu yang mencari Rasulullah. Umar itu menjadikan Rasulullah sebagai target utama untuk dibunuh. Umar ibn Khattab itu menjadikan Rasulullah target utama untuk dibunuh. Bayangkan orang yang begitu benci kepada Rasul menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Telah disampaikan kepada Rasul akan ada dua Umar yang akan membela Islam. Allah akan pilihkan dua Umar, Umar yang akan memilih membela Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Tapi Allah pilih Umar bin Khattab membela Islam bukan Abu Jahal. Tidak jarang Rasulullah berfirman, "Qura'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi aw" menyikapnya bahasa subhanallah. Itu orang masuk Islam juga mohon maaf Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa kasih hidayah meskipun terhadap orang yang kau cintai sekalipun. Siapa yang punya kewenangan? Walakin Allah yahdi man yasha. Makanya ketika orang masuk Islam berbondong-bondong cepat diluruskan fasabbih subhanallah itu terjadi karena kudrah dan iradah Allah lewat kemahasuciannya bihamdi rabbika alhamdulillah wajari ni'mat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi alhamdulillah. Saya mohon maaf ya kalau reformasi ini gagal kita di situ. Ya, dulu 98 itu tidak fasabih bihamdi rabbika ribuan orang turun ke jalan, entah berapa orang yang sholat maghrib. sisanya sampai tiga malam. Pulang bawa-bawa pakaian, bawa kulkas, bawa kipas angin, bawa TV, bakar-bakaran, dihancurkan semuanya. Tidak pas lagi. Mohon maaf dulu targetnya sini kan orang yang paham. Kita targetnya dulu kan asal paham betul dulu. Makanya jangan heran sekarang ada stiker di mobil truk, di mobil-mobil. Iya, kabar ya. Iya. Kabar ya. Terusnya apa bahasanya? Sukuisme. Tidak berbicara kebesaran Allah, rasanya sulit untuk 1 dolar itu jadi 2.500. Dengan hitung-hitungan ekonomi, pakar manapun, pakar ekonomi manapun mengatakan akan sulit untuk 1 US dollar itu 2.500. Iya, kabarnya. Karena tidak sejarahnya tidak pasat fitnya. Kalau sudah pasat fit, kan keselanjutnya untuk bekerja lebih baik. Kalau mampu mengkritik orang dengan ketidakjujurannya, pengkritiknya harusnya harus jujur. Makanya ya biaya kabarnya. Dari Gunung Temukus barangkali menyampaikan message kepada orang-orang yang hidup biaya kabarnya. Smiling general. Kalau mampu mengkritik atau bisa mengkritik ketidakadilan, ketidakjujuran, harus menegakkan itu. Saya sih melihat dari sisi kacamata agama, makanya ketika ada sesuatu yang kita dapatkan dan itu sebuah taruhan yang membuat kita senang, jangan lupa untuk menghadirkan kebesaran Allah, maka itu menuntun pasak di mahasiswi Allah. Nanti gerakan selanjutnya kita akan dikontrol dengan ucapan subhanallah bahwa itu terjadi karena kemahasiswi Allah dihamdi rohika. Itu nikmat yang harus dipertahankan untuk menjadi lebih baik. Masih ditangkap puas dalam dirimu is istighfar pasak dihamdi rohika was subuh hari ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya dalam rangka ya Allah mengisi perjalanan hidup. Umur kita tidak tahu kapan datang kepada kita, kita masih diberi kesempatan oleh orang Kristen sana kita isi dengan kebaikan-kebaikan kita, meskipun dengan bahasa kita kebaikan kita serahkan kepada Allah untuk menilai. Tapi kita bermohon agar ini menjadi bagian dari bekal-bekal yang akan kita bawa pulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan kepada akhir hidup husnul khotimah dan sa'adah fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di ceramah itu bahwa hikmah itu sangat banyak. Untuk pembicara waktu bilang bahwa hingga kita mengucapkan alhamdulillah pun itu sudah sebuah hikmah. Jadi kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu bagaimana? Saya akan mengutip ucapan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu nabi yang diberi nikmat oleh Allah begitu banyak. Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Makanya Sulaiman bin Daud alaihissalam. Makanya doa Nabi Sulaiman, kalau di usia ini anak sekolah yang ada kali-kali yang angka lewat awal ya Allah, berikan aku kekuatan untuk selalu bisa bersyukur atas diriku wala walidayah dan atas kedua orang tuaku. Nabi Daud alaihissalam. Kita waktu itu sampai berucap kata Nabi, ya Rabbi kaifa ashkuruka, ya Rabbi wahai Tuhanku kaifa ashkuruka, bagaimana saya harus bersyukur berterima kasih kepada Engkau. Syukri syukri laka ni'matun 'alayya min 'indika astawjibu biha syukra. Tuhan, bagaimana saya harus bersyukur kepada-Mu? Ya Rabb, kaifa asykuruka? Syukri laka, syukur saya kepada-Mu ya Allah. Ni'matun 'alayya, itu satu nikmat tersendiri atas diriku yang harus aku syukuri. Saya ulangi lagi. Betul. Orang bisa berucap alhamdulillah, itu satu nikmat tersendiri yang harus dia syukuri. Belum berbicara mensyukuri poin-poin nikmat yang Allah beri. Jadi kita hutang terus Allah. Kita tuh hutang syukur terus Allah. Kenapa? Orang bisa bilang alhamdulillah saja, itu nikmat tersendiri yang harus dia syukuri. Ketika Bapak Ibu bisa alhamdulillah, itu nikmat tersendiri yang harus kita syukuri ketika kita bisa bersyukur. Belum berbicara mensyukuri poin-poin nikmatnya yang wa inta'u bunya'matongra gila patas wa bi'ayi alai rabbikuma. Kan semua orang tidak bisa bilang alhamdulillah. Ya kan? Maka ketika kita bilang alhamdulillah, itu sebetulnya nikmat dari Allah yang harus kita syukuri ketika kita bisa bersyukur lewat ucapan alhamdulillah. Belum berbicara mensyukuri poin-poin nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Jadi kata ulama, kita ini utang syukur terus sama Allah. Kalau bisa bilang alhamdulillah satu nikmat yang harus kita syukuri, bisa berucap. Belum berbicara syukur poin-poin nikmatnya. Makanya persis sebuah lagi tempat itu. Banyak sering kita merasa hidup kayaknya stuck. Ada stagnansi dalam hidup itu. Kenapa kita tidak mensyukuri ini saja? Bagaimana akan ditambahkan sementara yang ada saja tidak di. Padahal konteks surah Ibrahim ayat 7 lagi syakar. Jadi terasa kadang-kadang kok hidup sini jalan di tempat stuck itu. Kenapa? Kita tidak mensyukuri yang ada. Bagaimana akan ditambahkan kalau yang ada saja tidak disyukuri? Lain syukur. Sebetulnya poinnya membahas syukur. Dalam surah Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmata min kulli lahu wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah, orang bersyukur itu untuk dirinya, bukan untukku. Ya. Kalau kita bersyukur, itu tidak menambah kemuliaan Allah, meskipun seberat lalat sayap. Kata Nabi, sayap lalat itu kita copot. Sayap lalat itu kita copot, kita timbang. Apakah bisa membuat bergerak jarum timbangan? Bisa membuat bergerak jarum timbangan? Enggak. Jadi orang bersyukur itu tidak menambah kemuliaan Allah, meskipun seberat sayap lalat. Pemayapur dia bersyukur itu untuk dirinya, keuntungannya. Mana keuntungannya? Enggak azidan dan tenang. Nanti bahasan sama bulan depan sama panjang umur syakir bina anak ini. Orang bersyukur itu, orang kumpul itu tidak bersyukur. Baik Allah al-Waliyyul Hamid, Allah maha kaya dan maha terpuji. Orang tidak bersyukur itu tidak mengurangi kemuliaan Allah meskipun seberat lalat sayap sekalipun, katanya. Bersyukurnya tidak menambah kemuliaan Allah meskipun seberat sayap lalat. Tidak bersyukurnya juga tidak mengurangi. Allah yashkur fa'innama yashkur li nafsi. Buat dewek dulu. Kau buat dewek. Dibuat panjenengan. Buat kalian. Fa'innama yashkur. Bukan apa-apa, kalau belum syukur, apa yang Allah buat ini nanti? Anak sekarang bilang gak ngaruh, gak ngepek, kan gak ngepek? Kadang-kadang gak ngepek, itu syukurnya gak ngepek. Kukurnya juga gak ngepek, kalau sudah Allah bukan kebar di situ lah, iya, ngomong di nafsi. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ada dua pertanyaan Pak. Jadi dengan pertanyaan itu, sampai saya satu diri Pak. Yang pertama, semua itu sudah ada kodrat dan darat dari Pak. Saya ingat dulu. Semua itu sudah ada kodrat dan darat dari Pak. Dan saya ingat lagi, di dunia ini ada 6 miliar manusia. 1,5 miliar Islam. 4,5 miliar itu tidak Islam. Tidak Islam itu kan banyak sekali, Pak. Apa ini buat sudah kudrat dan darah? Yang kedua, sejauh mana itu tanggung jawab pada ulama yang untuk mengislamkan mereka itu? Karena kalau dia kan merata sesuai dengan Pak. Yang kedua, syukur tadi itu karena orang bersyukur itu ditambahkan rezekinya. Cina itu tidak syukur, Pak. Tambah kaya. Bagaimana, Pak? Kedua dulu deh. Bicara Ahok dulu. Dalam agama ada istilah ini, Pak. Ada ni'mat, ada bala. Ada istidraj, ada azab. Dalam agama ada an-ni'mat, artinya ni'mat. Ada an-bala, ujian. Bagi kita semuanya ini, bagi kita semuanya, nyaman hidup itu nyaman. Tanda kutip tidak nyaman hidup itu bala ujian. Tapi dua-duanya kata Nabi baik bagi orang beriman. Nikmatnya baik, ujiannya baik. Orang naik kelas itu harus ikut ujian. Maka orang-orang yang tidak ikut-ikut sertakan dalam ujian sebetulnya nangis. Orang-orang yang tidak diikut sertakan dalam ujian itu sebetulnya menangis. Karena kalau tidak ada kesempatan untuk naik kelas. Nah, bagi yang Bapak sebut terakhir tadi, itu kita lihat nyaman-nyaman saja ya. Maka saya bicara dengan, saya tidak sebut. Seorang tokoh politik tapi sudah tidak di DPR lagi. Bahkan bisa jangan sampai ke DPR, enggak, dari dulu ya saya tidak mau. Apa kata beliau? Itu 3.000 triliun uang kita itu ada di tangan orang-orang yang Bapak sebut. 3.000 triliun seberapa itu uang? Kalau melihatnya pingsan, Pak. 3.000 triliun kata ini itu ada di tangan orang-orang. Zohirnya itu enak ya. Itu sebetulnya itu bukan nikmat, itu istidroj. Surah Al-An'am ayat 44 misalnya, istidraj. Jadi bukan nikmat. Allah beri itu, tapi di akhirat tidak dikasih. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, dan apa yang sana? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. Kita semuanya. Jadi senangnya mereka itu bukan sebuah kesenangan, itu istidroj, dikasih. Nah, yang kedua, kalau mereka tidak senang, tersiksa, itu betul-betul azab namanya. Jadi kata Nabi, makanya dalam hadis sahih, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafirin. Hadis ini sahih. Ya, dunia-dunia itu kata Nabi sijnul mukmin, penjaranya bagi orang beriman. Ini sebenarnya kita hidup seperti orang dalam penjara. Wa jannatul kafir, memang surganya bagi orang kafir. Makanya nanti kalau orang sudah mati, dia sangat senang sekali seperti orang yang keluar dari penjara. Karena ketemu siapa? Dan janji-janji dari Allah. Tapi tetap saja dunia harus dilakoni. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, saya tidak lupa tadi. Oh, yang kudrah iroda. Betul. Ya. Itu peristiwa qadar dia kudrah iroda. Rasulullah ke Qaif dia apa? Iya. Kalau ke Madinah dipanggul. Kalau ke Qaif berumurnya diganti I. Itu harus terjadi. Makanya Rasulullah juga diceritakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'ada. Rasulullah harus belajar juga kepada ulul azmi wasbir kama sabara ulul azmi. Belajarlah kau hai Muhammad bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Itu semuanya juga terjadi atas kudrat dan ikhtiar. Kalau mau juga langsung ke Madinah, kenapa harus di Mekah dulu? Kan logikanya begitu. Ternyata banyak pesantren-pesantren di Indonesia, gak usah jauh-jauh pesantren. Sekarang Islamic Center dulunya apa? Islamic Center dulunya apa? Itu tempat tahu dari situ dari mana? Kita nggak tahu. Pondok Gontor itu orang Jawa, Gontor itu Igon Kotor. Tahu enggak? Nah, Gontor itu enggon kotor, jadilah Gontor. Tempat betul molimo itu. Lalu marhum kiai saya sampai seperti Rasulullah katakan tuh, ya kalau perang Badar ini kalah, engkau tidak akan disembah lagi Tuhan. Kalau perang Badar ini kita kalah, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah sama manusia. Kalau perang Badar, Nabi sampai berdoa mendesak itu sampai Abu Bakar mengatakan kenapa engkau mendesak-desak ya Rasulullah? Kalau kita tidak tenang, engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya di muka bumi. Pertaruhan perang Badar itu 316 awal 1000. Inalbi minal malaikat munzali. Allah kirimkan malaikat-malaikat. Sebab Nabi katakan kalau ini tidak tenang ya Allah, engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi. Itu terjadi. Jadi kalau ini dia semua itu terhadap-hadap banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kita tidak akan bisa mengukur kemuliaan kita kalau tidak dihadirkan orang kafir. Makanya fa inna ma'al usri, kesulitan itu harus ada. Kesulitan itu harus ada pertama. Kenapa harus ada? Supaya kita mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari kesulitan. Yang kedua, betapa bahagianya orang kemudian mendapatkan kemudahan setelah sebelumnya merasa kesulitan. Itulah from zero to hero, harus zero. Jadi ketika lihat orang miskin jangan bilang kasihan, doakan biar Allah jadikan dia kaya, kasihan sekali itu orang-orang. Jangan, itu sudah kudrat dari Allah. Ada hikmah. Orang dijadikan oleh Allah zero, nanti kalau jadi hero dia akan bertemu betapa nikmatnya jadi hero karena pernah mengalami. Orang yang kaya dari dulu kaya sampai sekarang kaya, enaknya orang kaya enak, tapi berbeda dengan orang yang kaya pernah mengalami kondisi miskin. Lebih nikmat dia karena ada bahan bandingan. Kalau yang dulu kaya, ya nikmat, tapi sulit mengukur kenikmatannya di mana ya, asal enak saja, kan tidak ada bahan perbandingan. Makanya kan harus wajib namaan usri. Jadi kondisi yang bapak katakan 1 miliar ya, apa hikmahnya? Dia tetap suruh berdakwah terus. Untuk mana tidak ada masalah. Tapi untuk mereka yang 4 miliar itu kan pemati. Iya. Mati kan berapa? Iya. Memang. Ya biasanya berdakwah. Apa betul itu pun dan berapa? Betul. Seru nggak ada yang terjadi di luar kusur dan di luar tadi. Bapak punya keinginan lain ya sekarang ini? Saya tahu. Karena kita selalu usaha. Baik, betul. Sekarang saya mau nanya. Bapak ada keinginan lain ya sekarang ini? Profesi? Bukan. Bapak sekarang apa profesi ini? Profesi sekarang apa? Punawirawan. Ya. Pernah nggak ada keinginan di luar jadi pada angkatan darat atau apa? Darat. Darat ya. Pernah nggak ada keinginan di luar angkatan darat? Mau jadi apa? Jadi apa? Tidak pernah. Ya ini sekarang ini sudah takdir Allah. Sekarang saya sudah takdir ya. Orang sakit ya sudah. Anda kata ada keinginan lain, kok jadi begini ya sudah takdir. Kok ada keinginan lain, kok begini ya inilah takdirnya sekarang. Orang itu kalau tidak ada kudrah dan kirodah dia bisa menentukan sendiri. Tapi ternyata yang sehat mati.